posisi yang paling dekat antara Allah dengan hamba, di antara kita manusia hamba kepada Allah Subhanahu Wataala, posisi yang paling dekat sini. Bagus itu. Dan tidak ada ibadah ritual yang dilakukan oleh seseorang kepada selain Allah Subhanahu Wataala dengan sujud. Kalau memberikan sajen atau apa dan seterusnya itu dilakukan dia, tapi sujud tidak ada oleh Allah Subhanahu Wataala. Oleh kerana orang yang meninggal dalam kondisi sujud ini, orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu Wataala. Bahkan ketika seorang sahabat Rabi'ah bertanya kepada Rasul atau meminta kepada Rasul agar dapat menyertai beliau di surga, Rasul hanya memberikan saran setelah menanyakan apakah tidak ada permintaan selain ini. Kata Rabi'ah, ya, tidak ada permintaan selain ini. Saya ingin meminta mendampingi engkau di surga. Apa kata Rasul? Pari ini adalah dari ketika selagi sujud. Bantu saya untuk memenuhi permintaan anda, memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat. Selain sholat fardu, sholat sholat sunnah, terutama di malam hari yang lain. Banyak sekali kalau kita perhatikan malam sholat sunnah, jadi secara jumlah rakaat, secara waktu yang tersedia dibandingkan yang fardu itu jauh lebih banyak. Itulah tempat kita berkompetisi. Di antara sahabat ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak dicabut nyawanya kecuali dalam keadaan suci. Dan doanya yang kami masuk pada bahasa dari dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kewajiban, berbagai kewajiban, maka tidak boleh diabaikan. Pelajaran yang pertama, disiplin dalam menjalankan perintah dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlukan kewajiban kepada kita, ada yang sifatnya ibadah ritual, ada yang sifatnya ibadah sosial, ada kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan. Kewajiban ini harus kita lakukan karena ini modal, aset. Ketika kita tidak melaksanakan yang wajib, walaupun kita melakukan yang sunnah, tidak akan diterima. Rajin bersedekah tapi tidak zakat, tidak akan diterima. Rajin sholat sunnah tapi sholat fardu ditinggalkan, tidak akan diterima. Rajin puasa sunnah tapi puasa Ramadan juga tidak akan diterima. Banyak sekali kewajiban-kewajiban, oleh karena kita tidak boleh mengabaikan. Antara kewajiban yang paling utama yang harus dijaga dan kita pelihara itu sholat. Kewajiban sholat berjamaah. Di antaranya artis itu adalah sholawat, wassalawat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelihara jaga sholat lima waktu. Jangan sampai kesiangan, jangan sampai terlewat waktunya. Dari sisi waktu, kemudian dari sisi rukun, dari sisi adab, dari sisi yang wajib, yang sunnah kita harus kita pelajari. Syarat-syaratnya, rukunnya, yang wajib, yang sunnah, adab-adabnya harus kita tahu. Bagian dari apa? Disiplin dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disiplin dari menjalankan perintah itu sesuai dengan waktu. Lima waktu, ya, ada waktu-waktu yang sudah dibatasi, jangan sampai keluar di luar waktu. Terutama di sini dalam ayat disebutkan sholat di musuh. Tadi itu ada sholat di sholat wajib, sholat di musuh. Sholat di musuh apa asal? Sholat asar. Kenapa harus lebih disiplin lagi untuk sholat asar? Kita pastikan bahwa sholat asar di waktu-waktu yang kritis. Jam biasanya mau pulang. Kalau kita pulang, naik kendaraan umum, naik kendaraan pribadi, waktu asar itu rawan, macet, bisa ketinggalan atau lewat sholat itu. Sudah maghrib belum sholat, maka harus kita biasa. Bagaimana caranya? Lalu kita lanjutkan, sholat asar dulu baru pulang. Kalau kondisinya macet, ya barangkali mungkin di tengah jalan bisa kita berhenti. Apalagi kendaraan itu sulit untuk bisa berhenti. Kendaraan pribadi pun karena macet sulit untuk berhenti sehingga dimati. Lalu kita lanjut. Jangan nanti kita terlewat. Ini bagian dari disiplin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama salat asar ini. Kemudian adalah dalam hadis suatu juga istiqomah. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh. Sholat subuh, walaupun nggak ada alasannya, nggak ada alasan sibuk kerja, tapi juga macet di tempat itu. Banyak orang yang sholat subuh yang terlewat, ketiduran, apalagi dalam kondisi kita sekarang harus kita hati-hati. Malam hari nonton sinetron, malam hari nonton bola, menyaksikan televisi sampai larut malam, akhirnya tertidur, lelap sampai tidak bangun, sholat subuh kesiangan, dosa hukumnya. Sholat subuh dibuka. Itu ya, yang pokok-pokok dulu kita, yang lima waktu saja dulu, belum kewajiban-kewajiban yang lain. Sudahkah kita disiplin dengan melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah di antara sholat lima waktu saja? Karena ini pokok. Kalau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang lain insya Allah ada harapan diterima. Kalau sholat kita sudah ditolak, tidak diterima, tidak akan diterima ibadah-ibadah yang lain. Sholat itu juga ada kita wajib. Berikutnya kita waktu singkat yang kedua. Disiplin dalam meningkatkan hukum. Wa hadda hududan fala ta'tadun. Allah dalam menetapkan hukum-hukum sanksi-sanksi dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang terjadi kau lampau. Orang yang ini sesuai dengan aturan dalam Islam sudah sampai di kata Allah wasari kuasari kau faktor aidiyama. Orang yang memilih laki-laki dan perempuan, potong mana? Itu hukum apa? Jangan kau lampaui, dikurangi. Itu bagian melampaui. Di penjara saja itu sudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang mencuri kemudian dibunuh, sudah juga melampaui aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang berzina, berzani, berzani, berzini, berzini, minuman, minuman, berzini. Orang yang berzina yang belum menikah, sanksinya adalah dicambuk 100 kali di depan publik. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau lampaui, jangan diganti dengan dipenjara atau dibayar denda, atau diganti dengan dibunuh. Tidak boleh. Harus disiplin dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah melakukan sholat, bagi orang-orang yang sudah menikah, ketika berzina maka dilayar di depan publik. Dilempari dengan batu sampai meninggal. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan diganti dengan yang lain. Kalau diganti berarti sudah melampaui hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat tidak boleh diganti dengan pajak. Pajak diperlukan untuk kepentingan negara kita, membangun negeri ini, tapi tidak mengalami kewajiban zakat. Jangan kau lampaui. Larangan dari mendekati dan melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asya'a ala tanzani kubra. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal-hal barang-barang yang telah ditetapkan oleh Allah jangan kamu langgar. Bukan hanya kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mendekati. Biasanya wala taqrabu ma la yaqin. bukan hanya sekedar mengambil merampas. Kata Nabi Rasulullah, jangan mendekati laki-laki, jangan coba-coba mendekati laki-laki. Kata Nabi Rasulullah, kata mengelolanya mendekati laki-laki itu akan terjebak pada memakan kata Nabi. Kalau tidak ada, ya karena jangan dicampurkan harta anak yatim dengan harta pribadi. Itu akan terdapat nanti memakan harta anak yatim yang sama dengan memakan api. Dalam hal ini, wala aqrabu zina. Jangan kau mendekati zina, bukan larangan berzina, tapi mendekati, melakukan sesuatu yang melanggar syariat berzina itu dilarang. Misalnya, Rasulullah itu semua berlalu. Berikan contoh, jadi tak instan. Anak orang susah menghujani, memandang lawan jenis dengan sawah itu bagaikan anak panah yang dilemparkan, yang dilepas oleh iblis. Bayangkan anak panah. Panas kalau menembus tubuh kita pasti akan berusak. Kalau kita cabut anak-anak itu pasti akan robek, berusak. Begitu juga pandangan ketika kita memandang lawan jenis itu akan berpengaruh, ada kesan, ada sakit, akan berusak. Apalagi kemudian yang melepas, yang melempar adalah iblis. Ibaratnya panah, anak panah yang beracun, bukan hanya sekedar merobek, tapi akan menimbulkan beberapa infeksi. Ya. Bisa jadi di amputasi. Karena ada racunnya. Itulah. Jangan sampai kita mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang berzina tadi. Bukan larangan berzina tapi mendekati. Karena akan mengantarkan ke sana. Tadi jangan dalam konteks ini sekarang. Hal yang mengancam kepada perbuatan perbuatan hati yang luar biasa banyak. Paling mudah untuk kita berikan contoh adalah pertanyaan-pertanyaan seperti anak-anak belajar bagaimana kekerasan itu belajar di polisi, anak-anak belajar pacaran di mana belajar di polisi, bahkan pembunuhan, perampokan. Dan satu ini belajar secara tidak sengaja, mungkin tidak sengaja, tapi secara program seperti itu jadi. Kenapa? Ya, pertama yang membuat program juga hanya sekedar dapat keuntungan yang sifatnya materi, komersial. Tidak ada tujuan yang sifatnya pendidikan. Dari sisi pengawasan juga lemah. Kemudian yang lebih penting lagi, bahwa kita di rumah orang tua, bapak dan ibu dan lingkungan kita juga tidak sensitif, tidak pernah dibiarkan, tapi yang menjadi banyak sekali. Itu tadi satu alat media terlebih berapa korban masyarakat yang mengakibatkan melanggar aturan-aturan Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk di depan televisi menyaksikan tayangan infotainment, itu sudah dosa. Ya, mendengarkan gosip, gibah. Ketika ada orang yang menceritakan keburukan orang lain, kita dengarkan, itu dosa. Itu sudah dosa. Apalagi kemudian yang lain. Jadi ini jangan berlaku. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Rahmat Allah bagi umat manusia dengan tidak menyebutkan hukum dari banyak permasalahan. Jadi jangan kuasa kataan asya diwai isya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan secara detail. Nah, itu satu dijelaskan ini haram, ini halal, ini haram. Tapi cukup menjelaskan yang haram-haram saja. Ketika tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini haram berarti secara prinsip al-aslu bil asya' mubahul ibarat oleh haram. Ya, pada prinsip begitu. Jangan juga kemudian merumit, mempersulit diri kita sendiri. Akhirnya seperti sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jadi ini pada poin berikutnya nanti. Bahwa Allah Subhanahu wa Taala, kalau kita mengartikan yang diharapkan oleh Allah dari jenis makanan beras, sangat terbatas. Dalam Al-Quran disebutkan banyak. Khinzir dari sisi makanan, daging babi, kemudian dari sisi minuman khamar, ya. Kemudian dari sisi pergaulan sosial ada maizir, bibi, ada lagi jina. Itu yang besar-besar ya. Yang di hari satu waktu itu tidak terlalu banyak. Oleh karena itu lebih banyak intinya Allah Subhanahu wa Taala mengharapkan sesuatu pada umat ini tidak terlalu banyak. Yang dibolehkan jauh lebih luas. Misalnya binatang. Binatang apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala? Binatang buas. Yang lainnya selain itu lagi, nanti binatang buas. Selain apa? Apalagi kau yang namanya anji, yang namanya apapun selama di laut itu halal semua, tidak ada istilah anji laut haram dan sebagainya, semuanya haram. Burung kau buat minum air batu, air yang terlalu suci dan tangganya pun halal. Kalau jadi, begitu banyak yang dinalakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jangan kita mempersulit diri. Kemudian yang terakhir, larangan dari banyak bertanya dan membahas yang tidak perlu. Di antara sebab kenapa orang Bani Israel itu dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Taala, karena selalu banyak bertanya. Disuruh menulis apa? Sapi betina kan banyak warnanya seperti apa dan sebagainya. Tapi boleh. Sulit untuk dilakukan, tapi kalau dilakukan langsung tidak sulit. Begitu juga ketika kita melakukan syariat Allah Subhanahu wa Taala, jangan mempersulit diri. Dan diantaranya jangan membahas hal yang di luar kemampuan akal kita. Misalnya ada surga, ada neraka. Surga di mana sekarang? Neraka di mana sekarang? Apinya seperti apa sekarang? Segala nikmat-nikmat buah-buahan yang enggak busuk atau itu urusan Allah, bukan urusan dunia. Jangan kita mempertanyakan hal lain. Romanu al-Asifah. Allah bersemayam di atas aras. Aras di mana? Misalnya seperti apa? Kalau disebutkan dalam Al-Quran, aras itu dipikul oleh 8 malaikat. Sebuah jalan tersebut. Gimana? Kapan kita bisa lihat? Itu urusan Allah, masalah baik yang ditanya. Yang kita harus lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Berbicara tentang hal yang positif dan berbicara hal yang belum pernah terjadi itu tidak boleh kita perdalam dalam hal itu. Bagaimana kalau ada orang lahir kaki, hukumnya seperti apa? Atau sebaliknya? Lahir kan? Jadi kita melakukan proses seperti ini. Bahkan bagaimana hukumnya darah nyamuk? Ya orang manusia berdiri kan, mayat di Palestina ratusan bahkan ribuan mati lalu berbicara tentang darah nyamuk. Hal yang penting kita bicara. Jangan kita membicarakan hal yang tidak bermanfaatnya untuk diri kita dan tidak terlalu penting kita tunda dulu. Itu hak disiplin dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Taala perintah Rasulullah SAW. Itulah beberapa pelajaran dari hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa Taala mewajibkan kewajiban-kewajiban tidak boleh kita abaikan, menetapkan hukum-hukumnya tidak boleh kita langgar, tidak abaikan, tidak lewati, dan kemudian Allah Subhanahu wa Taala menerangkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah yang kita lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala dengan kasih sayangnya, rahmatnya begitu banyak yang tidak disebutkan oleh Allah yang pada prinsipnya adalah hukumnya adalah halal mutlak. Kemudian sebagai pedoman hidup ini, kita jangan sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk umat ini. Kita berbicara, berdiskusi, membahas sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Aku berterima kasih kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.